Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, Tuhan pasti bekerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan.